بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sampai pada pertanyaan ke-64. Usailah fadilatul syekh, ma hiya nasihatuka liman yansa ma yaqra'u wa yata'allam? Beliau ditanya, apa nasihatmu bagi seorang yang lupa apa yang pernah dia baca dan yang ia pernah pelajari? Fa'ajab bi qawlih, ahammu syai'in fi hifdzi al-'ilm أن يعمل الإنسان بحفظه. يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب، jadi beliau ditanya tentang apa nasihat beliau tentang seorang yang dia lupa dari apa yang pernah dia pelajari, apa yang pernah dia baca, lupa. Maka jawab oleh Syekh, yang paling penting di dalam penjagaan terhadap ilmu, yaitu seorang mengamalkan hafalannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka Allah akan tambah mereka hidayah. Dan Allah akan beri kepada mereka ketakwaan. وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى, dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah di samping hidayah dia yang telah ada. Kullama 'amila al-insan bi'ilmi zadahu Allah hifzan wa fahman li'umum qawlihi zadahum huda. Setiap seorang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan tambah hafalan dia dan pemahaman dia. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, zadahum huda, maka Allah akan tambah petunjuknya. Jadi ini nasihat syekh bagi seorang yang dia pernah menghafal. Dari apa yang dia hafal dari ilmu itu, jangan lupa amalkan. Dia pernah belajar tentang wudu, bagaimana wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya. Maka praktek dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wudhu, dan demikian juga dalam salat, dalam zikir. Ketika kita mendapatkan ilmu, bagaimana akhlak yang mulia dalam bermuamalah dengan temannya, maka praktekkan. Kita mendapatkan faedah dalam hal zuhud, dalam hal adab, dalam apa saja, ya itu semuanya adalah kebaikan. Tentang jujur, maka dia jujur dan tidak berbohong. Nah, ketika dia mendapatkan bahwa itu adalah suatu amalan yang haram, maka dia tinggalkan. Segera dia tinggalkan. Dan masya Allah, kalau ilmu-ilmu yang kita baca dan yang pernah kita pelajari kita amalkan, masya Allah, itu adalah suatu kebaikan yang besar, suatu kebaikan yang besar. Karena apa yang ada pada kitab yang disampaikan oleh para ulama itu semuanya adalah ulum, ilmu-ilmu yang banyak sekali. Yang mana kalau kita membaca sendiri, artinya kita mencari di maktabah, membahas di kitab apa ini, butuh waktu. Tapi ulama mengumpulkannya, dikumpulkan, sehingga mudahlah bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi amalkan, amalkan apa yang dia pernah dia pelajari, pernah dia hafal, amalkan. Ketika dia mengamalkan, maka Allah akan tambah hafalannya, akan ditambah kemudian kemudahan dia untuk memahami. Ini termasuk dari cara, bagaimana caranya supaya orang mudah untuk memahami, mudah untuk dia menghafal. Amalkan ilmu. Dan seorang tidak dituntut untuk banyak-banyakan dia mendapatkan ilmu, sementara amalannya tidak diperhatikan. Ini salah. Tapi ilmu, ya amal. Ilmu juga amal. Karena jika salah satunya tidak dia praktikkan, dia tidak amalkan, maka tidak akan berjalan. Berilmu tanpa amal tidak bermanfaat ilmunya. Beramal juga sama. Berdasarkan apa pengamalannya? Berarti harus berjalan dua-duanya. Nah, ketika dia mengamalkannya, walaupun sedikit ilmunya, Allah akan tambah kuatnya hafalan dia. Allah akan tambah kuatnya pemahaman dia. Tapi kebalikannya, ketika dia bermaksiat, bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa ini dan itu, maka lemahlah hafalan dia, hilanglah sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Nah, hal waqad rawa an syekh rahimahum an syafi'i waqad rawa ama waqad ruya an syafi'i rahimahullah qawluh syakawtu ila wakil su'a hifzi arshadani ila tarkil ma'asi waqala a'lam li anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu a'fi. Telah diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ucapan beliau, syakautu ila waqi' su'a hifzi, aku telah mengadukan kepada guruku waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala anni anna al-ilma nurun, dan ia berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Allah la yu'tahu 'afi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Hada. Jadi jika ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafalan hilang sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Malasnya dia untuk beribadah bertambah, karena kan dia berbuat maksiat tanpa dia sadari. Dan demikianlah sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk hukuman dari Allah SWT, yaitu kadang dimudahkan dia untuk berbuat maksiat. Nah, dimudahkan dia untuk berbuat maksiat, untuk dia berbuat maksiat yang lainnya, dan demikian seterusnya. Itu adalah sebagai hukubah, hukuman dari Allah SWT. Yang tadinya dia semangat, kurang semangat. Nah, kenapa? Maksiat kepada Allah SWT. Amalan ta'anya kendor, amalan maksiatnya semakin bertambah. Na'udzubillah. Jangan merasa tidak dihukum sama Allah, tidak diadab. Itu buktinya biasa-biasa saja, bahkan sering bermaksiat malah mudah. Hati-hati, itu adalah suatu hukuman dari Allah SWT, yaitu dimudahkan kamu untuk bermaksiat setelahnya dan setelahnya. Itu adalah hukuman, maka harus hati-hati. Karena siapa yang ia merasa aman dari azab Allah SWT, sungguh dia adalah orang yang merugi. Karena azab Allah SWT tidak akan mengabarkan sebelumnya, engkau akan diazab besok. Tidak. Maka hendaknya seorang harus berhati-hati jika dia berada di atas kemaksiatan kepada Allah SWT, dan dia merasa tidak diazab dengan azab-azab yang lain seperti musibah dan yang lain, maka hati-hati. Khawatir disengaja oleh Allah SWT dia untuk berbuat seperti itu, kemudian datanglah azab Allah dengan tiba-tiba. Nah, hal jadi siapa yang dia ingin dikuatkan kembali dari hafalannya, pemahamannya, maka bertakwalah kepada Allah SWT, maka akan Allah tambah hafalan dia dan kuat kekuatan hafalan dia dan ilmu dia. Wa min asbabi dzalika al-i'rad 'an syawaghil allati ta'khudhu al-fikra 'an al-'ilm dan termasuk dari sebab penjagaan terhadap ilmu, yaitu berpaling dari kesibukan. Yang mana kesibukan itu dapat mengambil pikiran dia dari ilmu. Dan seorang yang dia ingin belajar serius, maka hendaknya dia mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu. Jangan dia mikir yang lain-lain, karena akan bercabang pikiran dia. Untuk menuntut ilmu, untuk bekerja, untuk usaha, untuk urusan dengan ini, untuk urusan dengan itu. Nah, maka bercabanglah pikiran dia. Seorang dalam menuntut ilmu disesuaikan dapatnya dari kesempatan dia. Ketika kesempatan dia itu banyak, maka dia akan dapatkan banyak pula. Tapi ketika kesempatan dia itu sedikit, ditambah lagi dengan banyak pikiran, maka sedikit pula dia dapatnya. Nah, dengan itu, di antara sebab dia supaya terjaga ilmu yang dia pelajari, maka banyakkanlah waktu untuk ilmu. Dari membaca, menghafal, mencatat. Nah, jangan sibukkan dengan yang lain-lain. Jangan sibukkan dengan yang lain-lain. Bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk ini, masya Allah. Nah, banyak mereka yang iri. Banyak mereka yang iri. Maka dari itu, kesempatan yang tidak akan terulang. Kenapa? Karena umur manusia terus berjalan. Nah, kesempatan untuk dia memanfaatkan waktunya dengan baik-baik. Sebab yang namanya kesibukan akan datang. Kesibukan akan datang. Nah, dengan itulah, sebelum pikiran dia yang memang dituntut untuk itu, yaitu untuk bantu orang tua kadang, belum datang waktunya, kesempatan, belajarlah. Karena di suatu waktu orang tua akan butuh dia. Dan butuh untuk dia membantu orang tuanya. Nah, kadang disuruh untuk bantu menemaninya, karena tidak ada yang menemaninya di rumah. Kadang orang tua sakit, butuh yang mendampinginya. Nah, kadang ini dan itu banyak sekali dari syawahil. Nah, maka dari itulah, jangan menunggu-nunggu atau menunda-nunda di dalam dia semangat untuk menuntut ilmu. Kenapa sekarang kebanyakan mereka yang menuntut ilmu adalah anak-anak muda? Karena anak-anak muda mereka masih belum banyak kesibukan. Pikiran menikah masih belum. Pikiran untuk mereka bekerja juga belum. Kenapa? Tenaganya belum ada. Nah, keahlian ini dan itu belum. Dan yang lainnya. Nah, dengan itulah kesempatan mereka yang muda untuk belajar. Tapi kalau sudah syawahil, kesibukan-kesibukan itu datang, kemudian dia ingin menuntut ilmu, susah. Nah, susah. Terbagilah dalam dia berpikir, memahami. Nah, maka akan benar-benar terbagi. Maka benar-benar akan terbagi. Hal asyawahil. Disebutkan al-Imam Syafi'i di dalam syairnya, kata beliau, la yanal al-ilma illa fata khalid min al-afkari wa syuri. La yanal al-ilm. Lihat kemari. Jangan lihat keluar. Wah, kemari. La yanal al-ilm illa fata. Tidak akan memperoleh ilmu kecuali pemuda. Khalid min al-afkari wa syuri. Karena pemuda itu yang kosong dari pikiran-pikiran dan kesibukan-kesibukan. Ini anak-anak muda. Walaupun terkadang orang tua juga bisa untuk menuntut ilmu, tapi jarang. Tapi mereka yang muda punya kesempatan banyak untuk menuntut ilmu. Dengan ini dikatakan oleh beliau seperti itu. Anak muda. Nah, kemudian kata beliau, lianal insan basyar jika tashaddad himmatuhu ba'ufat qudratuhu ala tahsil ilmu. Karena seorang manusia apabila tashaddat himmatuhu, semangatnya hampir cerai-berai. Dha'ufat qudratuhu, maka akan lemah pula kemampuan dia. Ala tahsil ilmi, untuk dia memperoleh ilmu. Jadi ketika semangatnya itu semangat kerja, semangat belajar juga, semangat bantu orang tua, semangat berbagi-bagi, tasyadda, maka bagaimana? Ya otomatis kemampuan dia akan lemah. Sudah terambil oleh ini, terambil oleh itu, tenaga kita terbatas. Maka otomatis dalam mendapatkan ilmunya pun berkurang sedikit. Nah, inilah kesempatan. Kesempatan bagi mereka yang muda, kesempatan untuk menuntut ilmu. Baik. Nah, maka hafalkan bagi mereka yang ada kemampuan untuk menghafal. Dan yang perlu dihafal, hafalkan. Tambahan untuk dirinya, baca, pahami, belajar. Dan demikian terus, dari semua, dari kebaikan. Nah, yang dibimbingkan, amalkan. Untuk apa? Untuk bekal nanti. Di waktu-waktu dia datang kesibukan-kesibukan. Nah, untuk bekal nanti, yaitu di waktu dia sudah mulai dewasa. Kesempatan untuk menuntut ilmu sudah berkurang, kesibukan banyak. Alhamdulillah, dia sudah mengumpulkan dari bekal-bekalnya. Nah, ini penting. Penting. Jadi, dari ilmu, siapa yang ingin dijaga, mendapatkan penjagaan dari ilmunya, hafalannya, maklumat dia, maka dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi, amalkan ilmu itu. Dengan pengamalan akan kuat ilmunya. Jauhi maksiat, bertakwa kepada Allah SWT. Hindari kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, hindari. Jadi, kesibukan apa saja, hindari. Hal yang itu mengganggu dari belajarnya dia. Baru dia akan mendapatkan ilmu dan akan ditambah oleh Allah SWT ilmunya dan pemahamannya. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah. Ila hawla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.